Selamat malam Bapak Ibu. Halo. Malam. Selamat malam. Ya, selamat malam. Dengan Bapak siapa? Dengan Teddy Aliuddin dari Bandar Lampung, Pak. Pak Teddy dari Bandar Lampung. Ya. Selamat datang di Mada Teguh Golden Ways. Ya. Saya persilakan bicara langsung dengan Pak Mario, Pak. Selamat malam, Pak Mario. Salam super. Salam super, Bapak. Ya. Gini, Pak Mario, saya mau tanya, kenapa masih ada orang yang susah melihat orang lain bahagia atau sebaliknya, Pak Mario? Itu aja. Terima kasih, Pak Mario. Bapak, kadang-kadang kita berharap, sahabat Indonesia yang super, kita berharap kadang-kadang setelah diturunkannya rasul-rasul, diturunkannya kitab-kitab suci, para wali, kita berharap manusia otomatis baik ya. Otomatis gitu, sehingga kita terheran-heran melihat ada pejabat sudah punya istri baik, masih berselingkuh, yang membuatnya dipermalukan secara nasional, ya. Dan pejabat yang lain akan ada lagi. Yang merasa bahwa dia bebas dari hukuman. Ibu Lina tanya ke saya, honey, is it possible for somebody big like that to make a mistake? Mungkin, perhatikan pejabat-pejabat itu. Dia bilang apa saja, anak buahnya bilang iya. Coba perhatikan. Begini boleh? Kalau untuk bapak boleh. Sehingga para pejabat dan para pemimpin itu tidak merasa bisa salah. Sedangkan kita yang kecil-kecil ini yang sering dimarahi, itu gak boleh, ini gak boleh, jarang salah. Itu sebabnya masjid, gereja, kuil, kelenteng, pura tidak akan tutup. Karena kebutuhan untuk memperbaiki sikap manusia itu abadi. Nah, orang-orang yang mengambil tugas untuk membaikkan perilaku selalu dipelihara Tuhan. Untuk setiap lingkungan, untuk setiap masa, untuk setiap kaum akan diturunkan pembawa berita. Dan kadang-kadang berita itu peringatan dan kadang-kadang harus dibuktikan dengan selentikan kecil. Itu. Super sekali penjelasannya. Terima kasih Pak Mario. Dan kita akan menerima telepon lagi, Pak. Silakan. Saya persilakan. Halo, selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Halo. Iya. Sudah tersambung. Selamat malam, Pak Mario. Selamat malam. Salam super, saya Hardi dari Batam. Hei, dari Batam. Iya. Selamat datang di Mada Teguh Golden Way, silakan bisa langsung dengan Pak Mario. Saya tidak absen setiap minggu untuk melihat Pak Mario Teguh. Terima kasih, Bapak. Karena orangnya super sekali. Terima kasih. Saya langsung saja, Pak Mario. Bagaimana caranya memanage suatu kebahagiaan? Super sekali. Sahabat Indonesia yang super, pertanyaan yang baik sekali dari Batam. Dengarkan ini ya. Kebahagiaan adalah tidak adanya ketidakbahagiaan. Betul? Jadi orang yang berhasil menyingkirkan ketidakbahagiaan, dia jadi bahagia. Nah sekarang mari kita mengerti apa yang tidak membahagiakan. Yang tidak membahagiakan itu dua. Yang pertama disebut kekhawatiran, dan kekhawatiran yang kuat sekali disebut ketakutan. Tidak ada orang bisa khawatir lalu berbahagia, atau yang takut berbahagia itu sebabnya Tuhan katakan, kalau kamu beriman kepadaku, kamu berhenti khawatir. Karena aku adalah tempat sebaik-baiknya mengembalikan semua urusan. Kedua, kalau kamu takut, bukankah aku beritahumu, itu Tuhan berfirman, hanya takutlah kamu kepadaku. Kok takut dipecat? Kok takut difitnah? Coba, harimau, saya tidak takut, cuman ngeri, gitu kan? Nah, harimau kita tidak takut, buktinya kalau kita dipisahkan pagar, kita tidak takut. Siapa yang bisa bebas dari rasa takutnya dari Tuhan? Tidak ada. Jadi kalau begitu mengelola kebahagiaan itu memihakkan diri kita pada hal-hal yang membuat kita tidak khawatir. Nah, pepatah Tibet mengatakan begini. Kalau ada satu masalah bisa Anda selesaikan, jangan khawatir, selesaikan. Kalau sebuah masalah itu tidak bisa diselesaikan, khawatir pun tidak akan menyelesaikannya, kan? Sehingga janganlah khawatir. Tetapi, sahabat Indonesia yang hatinya baik, sebagian besar di antara kita sedang mengkhawatirkan hal-hal yang sebetulnya bisa kita selesaikan. Lalu kita menyalahkan Tuhan untuk hal-hal yang sebetulnya bisa kita perbaiki. Jadi sebetulnya kebahagiaan itu hak, tetapi seperti semua hak, mewajibkan kita memantaskan diri untuk menerimanya. Itu. Super sekali Pak Mario. Thank you so much for the reminder, sir. Tidak terasa kita sudah sampai di ujung acara. Saya mohon Bapak untuk berikan kesimpulan untuk kita. Silakan. Terima kasih, sahabat Indonesia yang super. Perasaan kita itu ditentukan oleh, kalau Anda perhatikan betul, perasaan senang, bahagia, tenang, atau gelisah kita ditentukan oleh yang kita lakukan atau yang kita hindari. Perhatikan, kalau kita melakukan sesuatu yang baik, langsung rasanya baik. Menghindari sesuatu yang tidak baik, langsung bahagia. Lakukan sesuatu yang tidak baik, coba. Langsung Anda segera harus mengarang cerita bahwa itu tadi bukan kesalahan. Untuk merasionalisasi bahwa yang Anda lakukan